Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim al-'azizil hakim. Wa hukiya wingi pun dere. 244 224. Dereng ta iki? Ceritanya saya ngatur kerja jalan ini. Terang ke? Wah, kalian cerita ke? Nganil kutbi Abdul Qadir Al Jilani, saking wali kota Abdul Qadir Al Jilani, rahimahullah. Ana jatene saya Abdul Qadir, iku ngatosa ngorong. Sawang Abdul Qadir, fiba di siyahati. Indah sengai, lelonane saya Abdul Qadir. Para amon ningali sapa Sang Abdul Qadir inaan ing wadah min pindah jangkeng perak mengalakon kang digantungake bisa main dalam langit. Jadi ana siji ning cerita Sang Abdul Qadir Jilani iku siji ning dina rasa ngelak nalikane piyambake isih lelono isih mengembara. Nah nalika iku piyambake mirsani ana wadah saka perak sing gemandul ning langit, ya maksude gandul. Fa udliya mongko den ngulurake apa ina mau diulurke apa ina aling atas sing Abdul Qadir. Pi sahabatin ing dalam mendung. Masa mingalan krungu sapa sing Abdul Qadir setan ing swara dakhilah ing dalam jerone inak mau israp ngombe sira yang Abdul Qadir ing Abdul Qadir wat abahna teman-teman menangake utawa ngolehake sapa insun langka maring sira al muharramati ing pira-pira perkara kang haram waskatna lan gugurake ingsun ngangka sang sira al wajibati ing pira-pira perkara wajib. Banjur apa jenenge wadah saka perak mau diulungke Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir saka arah mendung. Jurnalika iku Syekh Abdul Qadir mireng ana swara saka wadah saka perak mau. Ing Abdul Qadir, teman-teman ingsun wis ngolehake kanggo sira barang-barang sing haram lan wis ingsun gugurake kanggo sira kewajiban-kewajiban. Pakola mau dawuh sapa radhiyallahu anhu Sayyid Abdul Qadir radhiyallahu anhu wanafangana bihi istane benah ngedawa sira nae ingsun ya malngono he wong kang dilaknati nasturana sapa ingsun iku akrama luweh mulya ala Allah ing atase ngersane Allah min nabi saking nabine Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna muka setune kelakuan fa inna muka setune kanjeng nabi iku lam yufngal ora ditindakake lahu kanggo kanjeng nabi apa seon suwiji-wiji mindalika akan tetap sange mengkono-mengkono wenange perkara haram. Nyur jawabe Sayyid Abdul Qadir Jilani ngedo saka aku he wong sing dilaknati maksudnya setan. Aku iki ora neng ngersane Allah ora luweh mulya, ora luweh mulya tinimbang Kanjeng Nabi. Kek Kanjeng Nabi we ora diberlakukan kaya mengkono je. Dimaksudene niku ana kalane setan niku nggodho mindo-mindo dadi Gusti Allah ngono. Nah niku ana wadah saka perak, maksude iki ya piala nang sine wedyang kek pas ngelak terus ana swara dombe wae iki ora apa-apa. Apa iki jenenge? Ngombe nggo gelas perak, nggo piala perak ngono iki ora apa-apa. wis kanggo kowe ra apa-apa. Nyet sabe sing Abdul Qadir Jailani, maksude setan iki ben kowe iki si setan iki ben dikira nek dheweke iki Gusti Allah ngono lho. Antara jawab sing Abdul Qadir apa jenenge sing wong sing dilaknati maksude setan. Aku iki ora luwih mulya tinimbang Kanjeng Nabi ning ngersane Allah kuwi. Nah, Kanjeng Nabi we ora dingonokke karo Gusti Allah kok. Kayak Kanjeng Nabi we tetep wae sing diharamke iki ya tetep haram ning nggo Kanjeng Nabi tetep haram. Jadi ora ana perkecualian iki ra ana. Nggon babagan harame nggunakke apa jenenge alat utawa alat makan minum saka emas atau perak. Mungkin nek awak dhewe ana ngono iki berarti suarane Gusti Allah iki, wis berarti apa-apa. Kan akeh ta wong sing ngaku wali, njur nglakoni barang haram, alasane Gusti Allah iki wis ngalalke kanggo dheweke mau perkara-perkara haram. Nah niku ora ana ngoten niku iki. Kanjeng Nabi wis ra dingonoke kok, ndae apa liyane Kanjeng Nabi. Sing haram iki ya haram titik. Ana sing wali sing ra salat wae wis ra Gusti Allah wis oleh ra salat. Nah, ngene niku sing akon iki ora Gusti Allah kuwi janjane setan. Sing mendo-mendo dadi Gusti Allah utawa mendo-mendo ben diarani Gusti Allah. Lah bagi wong sing bodho ngono kuwi dianggap Gusti Allah tenan. Njur ditotke dinotke njur dheweke ra salat ta ngene. Nek ngene niku ra salat niku wong Kanjeng Nabi wis salat sih. Ngono lho. Padahal ora ana wong sing luwih mulya nek dibanding Kanjeng Nabi ning ngersane Allah. Nek upama ngono kuwi ana Gusti Allah iki gawe aturan-aturan ngono kuwi ana sijine wong iki oleh ra salat padane. Nah kuwi mesti Kanjeng Nabi ya pertama kali yang diberi kesempatan seperti itu. Nek wong Kanjeng Nabi wae ya tetep diwajibke salat sih. Malah nek nang ngono apa kitab apa? Nah soal ngibati malah Kanjeng Nabi iki selain lima waktu itu khusus nggo Kanjeng Nabi iki diwajibke salat tahajud ana to. Wong kewajibane malah wae kae je, ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim tambiyatun utai iki iku pepeling atau ah, tesis sini tambiyat iku ana setune kelakuan iku ya rumu haram lari jaling ngata saya pira-pira wong lanang apa istiqmalul hariri gunakake sutra pamalan barang aksaru kang utawi akeh-akeh ma apane wasnan timbangane minhu saking harir la dhuhuran ora ketingale. Sing pertama perlu diingat wong lanang iku ora kena nganggo sutra lan ora kena nganggo kain sing mengandung lebih banyak sutra. Nanti ora kena nganggo sutra utawa ora kena nganggo kain campuran sutra ning sing timbangane sutra iku luwih akeh. Nanti padane nggo klambi saka kain campuran antara sutra karo dudu sutra. Lah kuwi klambine mau misalnya abote rong on. Nah ditimbang wae anu apa jenenge padane ditimbang abote rong on. Lah sutrane iki pira nek sutrane iki sak on punjul lah kuwi ora kena dienggo. Ning sutrane iki kurang saka sak on, aku isih kena dienggo. Ora haram ngono. Ning ora kok sing anu ketoke ngono lho, dadi sing diukur iki bobote ora kesane ngono. Nggo klambi campuran sutra karo dudu. Ning kelihatan nek didelok iki wis kaya sutra penuh kae, padahal iki jerone iki dudu sutra ngono. Aku mah ra apa-apa, anggere nek ditimbang iki sutrane luwih sithik tinimbang liyane sutra. Walau mithi khadhi lan senajan kelawan nggawa harir bita natan ing apa rangkepan. Nanti senajan sutra mau sebagai pakaian pelengkap atau pakaian rangkap ngene. Lambine ora sutra ning nganggo kaos sporet sutra. Akhire ana. Ngono lho. Wabiftirasi hilan kalan gawe lemek harir bila hailin kelantan paling aling awit Lan ora kena wong lanang iki nggunakake kain sutra sebagai apa iki jenenge? Lemek. Nek ora ana aling-alinge ini ya nek misale nggo kurung bantal sutra ngono ning terus di anu apa jenenge? Di dilebokke nggon plastik bantale mau ora apa-apa. Ngono ta? Amiti khadihi utawa agawe harir sitron ing tutup lan ora kena sutra mau bagi wong lanang dienggo apa ya tutup ora ana wa kadalan kaya mengono istiqmal tazinul buyuti utawi maes-maesi pira-pira omah wal masjid lan pira-pira masjid biklan harir. Semana uga ora kena menghiasi rumah dengan pakaian sutra. Begitu juga menghiasi masjid dengan pakaian sutra ora kena. Au bisuratin utawa kelan gambar, wa bi ghairihima lan kelan liyane hariran sutra. Iku makruhun dan makruhake. Dadi nek nggunakake hiasan saka kain sutra kanggo omah lan masjid utawa gambar, maksudnya gambar makhluk hidup. Aku iki neng kon nek ngono kuwi iki makruh, ya ora ngantek haram ning makruhun. Iki adane ana omah terus tuku lukisan gambar makhluk hidup lengkap lah kuwi. Tak kena makruh. Ning kan ana hadis jemene to, nek ngono kuwi marake malaikat ra gelem mlebu ana to. Utawa ya ora lukisan, poster, poster manusia. Wutuh tapi ya marake malaikat ra gelem mlebu ning kono. Nek malaikat ra gelem mlebu berarti nek ra dileboni malaikat mesti dileboni setan. Ngono ta. Berarti setan yang mlebu. Ora apa senenge dolan kanca ro setan ae ra. Ya wis ra apa-apa. Nek ro malaikat iki pekewe man, ro setan mah penak. Ya wis. Utawa ya patung barang kan patung makhluk hidup. Terus ngene ya. Ampun tangisan. Terus napa niku? Ya ngeten ngono. Foto, foto utuh anu ya ra kena. Nek foto setengah badan apa apa. Kemarake anu, marake. Ya ana sing nafsiri kuwi iki maksude Kanjeng Nabi iki soalé nek mbiyane nek gambar iki disembah. Dadi maksude iki nek ora disembah ya ra apa ana sing nafsiri ngono kuwi. Tapi nek arep ngati-ati yo wong rasah ditafsiri ngono kuwi karek dileksanake wae ya ora apa-apa. Gambar liyane yo kok gambar mobil, apa gambar speed, no, tembleke, apa gambar perahu, apa lukisan sing ora realis, ora no, realis paham ya, itu kan anu. Kah sian pilihan liyane. Wakal hariran iku kaya sutra Al Muzaffaru utawi apa iki? Kang di anu Muzaffar iki maksude di apa ya? Di Muzaffar apa nek ngene iki den kamen ki apa? Walmu wa mungasfaru lan dicelup di kaki warna iki makruh. Kain ini berwarna ini ternyata makruh. Nek tendiki lho. Tinggal tanding kotor, yo nek babakan sutra lu nek dewi yo mengerah bakal nganggur rasa di tawa-tawa. Ini paling tidak tahu lo kalau misalnya kita andilan di konco tukang penggemar kain sutra lah kira kena gu, wong lanang rak kena gu, lemek rak kena gu, nek gu perhiasan rumah atau masjid makro. Baru nutai kiku pang-pangan, laulam yajid. Lan ora nemu sapa ora julung lanang ila saubaharirin angin ing pakaian sutra lazimatu mangko wajib ing rajul apa as-salatu salat wi ing dalam harir upamane sijine wong lanang iku ora nemokke kain selain kain sutra ha dheweke kena salat nganggo kain sutra nek pancen ana tenan to ning kan iki ora mungkin to mosok ora ana tenan padane apa iki jenenge. Ya sesuatu yang mustahil lah terjadi om. Ning upama ngene terjadi ki, boleh nek memang kainnya satu-satunya hanya sutra itu. Nggo salat ra apa. Qala usdawa sapa Al-Asnawi Imam Asnawi, Yal jam wajib apa kot ngumah motong barang zata kang luwi yoma minal hari sangking sutra ngalakotril ngawrati ingatasi ukurane ngawrat ilam yangkus senajan ngurang-ngurangi apa kongut aksaru ing luwi akeke min ujrati sawi sangking regane pakaian. Nantikane Imam Al-Asnawi nek upama kedadian nunuwi dadi anane ming sutra njur duwene ming sutra ada ikan tetap wajib salat nih ya kuwi nganggo pakaian sutra ngono kuwi nek kepeksa ngono kuwi kuwi kudu ngetok diketok kain mau sebatas nutupi ngaurat ngono nek wong lanang ya berarti misak ngisore dengkul caket terus sak ndure wudol caket ana ta liyane wis ra kena ngono. Wae katamu lan di disekake apa asafu pakaian almutana disu kang kena najis ngalah hari ring atase sutra fi satri ngawrate ing dalem nutupi ngawrat fi ghairi salate ing dalem liyane salat. Pakaian siji pakaian sutra, siji pakaian najis. Lah kuwi nek nggo babakan nutup ngawrat sing disikeke sing kae najis. Ning nek pas rasalan, nek pas salat ya najis kira kena. Wairumulan haram apa inzalu saubihi nglembrehake penganggone wong au izari utawa sarunge wong ngan kabehi luwi saking kemiri lorone wong because dil khuyalai kelawan sejo angga-anggaan wa ilalaman ora kuriya mongko dimekrohake haram tumrap wong lanang nglembrehke pakaian, mungkin sarung, mungkin kain, mungkin celana panjang. Ngeluwi apa jenenge kemiri loro nek niate iki nggo gaya. Ngono lho. Iki dengan catatan nek niate iki nggo gaya. Ngono lho. Nek niate ra nggo gaya, ya ngono ki meng makruh. Ngono lho. Ning nek niate gaya malah haram. Ngono lho. Jadi wong lanang ki ra kena nek ra congklang, nek pancen le ra congklang ini ate enggak ya. Jadi maksudnya ngaten lho, jaman biyen iki kain kan larang. Lah nek wong sugih, wong kemlindhi, ki kaene iki ora congklang, didawake ngantek klembrek-klembrek utawa ngantek punjul saka kemiri loro. Ki maksudnya iki nuduhke nek aku ki sugih lho. Ngono ki lho. Lah ngono ki haram. Ngono to? Ini orang ngono ki ya mung makruh menurut kita pikir. Ning nek ngono ki marake apa jenenge? Apa ki jenenge? Nek sakniki diwalek berarti hukume iki wong sejane niku nek anek mear dinggo umuk. Nek sakniki nek congklang niate ben diarani wong apik, ben beda ben luwih apik, ben ketok luwih apik mbane wong liya. Tapi haram ki malah. Ngono ta? Niku pun dirembug nek kon kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Jadi nek mbiyen ki nek kaene dawa ngumukke lho aku satu kain turah-turah ngono ki. Iki kan haram. Lah nek sakniki wong kain ki murah sih. Ngono ta? Ora ana wong dianggap ampuh mergo dianggap sugih mergo nggo jin klembrek-klembrek iki ra ana. Paling nggo jin klembrek-klembrek ming diarani iki paling jine ki ming lengenai dadi lobok. Paling ming ngono kuwi ngono ta. Ana sakniki ne sing dianggap iso nggo gaya niku malah congklang niku wae. Congklang niku nek niate gaya niku haram. Ning nek niate ya pancen kaine mung semono kuwi. Utawa sarungan lho congklang saiki. Nah iki mung sarunge anakku. Lah sarungmu kabeh dikumbah nggo sarung cilik saiki. Dadi ketok congklang ya ora apa-apa. Utawa alasan liya kok congklang apa? Ndak midak telek ngene iki kebak kandang padane. Apa jenenge akeh kandang padane. Cerak kandang ya ora apa-apa. Nek wong lanang lho nek wong wedok ya tetep kudu ditutupi betis itu. Karena itu bagian dari ngawrat. Ngawrate wong lanang sing merdeka niku maksude dudu budak niku rak ming wedal tekan dengkul. Nek wong wedok niku ngawrate kan nek sing merdeka dudu budak niku liyane wajah karo telapak tangan, telapak kaki. Liyane iku kabeh ngawrat. Tira kena ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Pramune dan cek. Wow, 20 rasa kakak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.